sehingga sholatnya juga tidak sah. Walaupun kita sudah susah payah berusaha melakukan syarat-syarat kewajiban semua, tapi setelah itu kita batal, nah maka semuanya sia-sia perbuatan kita, tidak sah dan juga tidak berpahala. Batu adzihi ibadah adalah tasih umika, sehingga kita menyebabkan dengan batalnya wudu tadi akan menyebabkan ibadah yang tidak sah. Jadi tidak setelah wudu kita sholat, padahal ketika sudah batal. Kalau orang tidak tahu pembatal-pembatal wudu akan menyebabkan ibadahnya tidak sah. Baik. Maka ini mukadimah atau pembukaan dari sesudah Fauzan menjelaskan kepada kita pentingnya untuk mengetahui, mempelajari pembatal-pembatal wudu setelah kita terdahulu mempelajari syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Karena walaupun semua syarat sunnah atau fardunya itu terkumpul atau terpenuhi, akan tetapi kalau ada pembatal juga sia-sia semuanya. Baik. Fa'lam ayyuhal muslim, maka ketahuilah wahai saudara muslim, anna lil wudu'i mufsidat la yaqta'u wahid minha lahu tadbir. Ketahuilah wahai saudara muslim bahwa bagi wudu itu ada perusak. Nah, bagi wudu itu ada yang merusak, seperti sholat juga ada yang merusak. Nah, dengan berbicara, dengan makan, merusak sholat. Islam juga ada yang merusak, nawakidul Islam yang bisa merusak, membatalkan Islam dengan perbuatan syirikan, perbuatan syirik dan yang lain-lain. Nah, maka seperti itu pula wudu ada yang merusak. Hampir semua ibadah ada yang merusak. Merusak secara keseluruhan, tidak semuanya atau merusak sebagian kesempurnaannya. Baik. Layak bawa awal minha lahu ta'atih, sehingga perusahaan itu tidak akan tersindar dengan bersamaan dengan salah satu pembatal itu ta'atih, yaitu pengaruh. Wudu kita tidak akan berpengaruh kalau wudu itu dibarengi dengan batal. Nah, tidak ada pengaruh dari sisi pahala, kita tidak ada pengaruh pahala tambahan pahala, tidak ada pengaruh tambahan iman, tidak ada pengaruh bisa menghilangkan beban syariat misalnya sholat seperti. Nah, fayastajwila istinafi ini jadi sehingga kalau ada pembatal itu kita membutuhkan mengulang istinaf itu mengulang ini jadi dari awal dari baru wudhu lagi harus wudhu lagi hindari rawatati mujawadat amali minal amali tadi yusra'ulah wujud. Kalau kita menginginkan suatu amalan ibadah yang disyariatkan adanya wudu di dalamnya seperti sholat, kita harus wudu. Nah, baik ada juga yang berpendapat bahwa mengelilingi Ka'bah juga disunahkan untuk berwudu. Nah, maka kita harus memahami apa saja pembatalan-pembatalan wudu itu. Wa hadhihi al-mufsidat tusamma nawakidu wa tusamma mubtilatu wal ma'na wahid. Dan yang merusak wudu ini dinamakan nawakid, pembatal, atau kadang-kadang dinamakan mubtilat yang mubtilat atau nawakid sama artinya pembatal, merusak. Wa hadhihi al-mufsidat aw an-nawakid aw al-mubtilat umurun ayyana asyara. Dan yang merusak, yang membatalkan wudu ini adalah sesuatu yang sudah dijelaskan, ditunjukkan oleh syariat Islam dengan jelas. Ya, syariat Islam telah menjelaskan semuanya dengan jelas. Pembatalan-pembatalan wudu itu apa saja. Wa hiya ilalun tu'athiru fi ikrajil wudu amma huwa madlulu minhu. Yaitu suatu sebab yang mengakibatkan keluarnya wudu dari apa-apa yang diinginkan oleh syariat. Syariat menginginkan wudu dengan sempurna. Tetapi kalau wudu itu dibarengi dengan adanya pembatal, akan menyebabkan wudu itu tidak sesuai dengan yang diinginkan syariat. Apa saja pembatal wudu itu? Wa hiya imma ahdathun tamkulu al-wudu'a bila fiha. Nah, pembatal wudu itu secara global bisa dibagi jadi dua, yaitu sehingga dari datanya, dari dan aslinya itu ada dua. Yang pertama pembatas yang berupa hadas, hadas itu sendiri. Nah, hadas itu sendiri. Kalau bau seperti air kencing, buang air kecil atau kencing itu hadas. Buang air kecil itu sendiri merupakan hadas yang membatalkan wudu. Walau atau buang air besar diambil atau buang air besar itu sendiri adalah hadas. Dengan buang air besar itu membatalkan wudu. Wazair al-qalib min nasabilai. Dan segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubur dan duduk, ini adalah hadas. Baik berupa darah, baik berupa nanah, baik berupa angin, secara kita jelaskan, secara terperinci. Nah, intinya ini poin yang pertama. Pembatalan wudu dilihat dari sisi bendanya, yang terbagi dua. Yang pertama, pembatal wudu yang bendanya itu merupakan hadas. Baik. Kemudian wa'imah, kemudian yang kedua, pembatal wudu yang kedua dilihat dari sisi bendanya adalah asbabun bil ahdas, sesuatu yang menyebabkan hadas. Jadi ini bukan hadas, tetapi hal-hal sesuatu yang bisa mengantarkan atau menyebabkan hadas itu. Nah, jadi ada dua, yang pertama hadas itu sendiri, yang kedua sesuatu yang bisa mengantarkan hadas. Nah, bihaitu ina wapa'at, yaitu kalau hal ini terjadi, takunu madonnata, maka hal ini menjadi madonna. Madonna itu tempat yang menjadi praduga, praduga besar yang terjadi di usulil ahdats. Tempat yang merupakan, di situ terdapat praduga yang besar, terjadinya hadas. Walaupun bukan hadas, cuma praduga yang besar. Contohnya apa? Kajawalin akal, hilangnya akal. Hilangnya akal pingsan misalnya. Pingsan itu bukan hadas. Ya kan? Pingsan itu bukan hadas. Akan tapi, kalau orang itu pingsan, itu ini merupakan suatu keadaan yang menyebabkan praduga besarnya terjadi hadas. Kalau orang pingsan, itu diduga dia itu akan terjadi hadas. Misalnya kencing tidak sadar, atau kentut tidak sadar, atau diaduk tidak sadar, seperti itu. Nah, yang membatalkan itu bukan yang membatalkan itu bukan pingsannya sendiri, bukan, tetapi kencingnya atau kentutnya atau buang air besar itu yang membatalkan. Akan tapi karena pingsan itu adalah sesuatu yang menjadi praduga besar terjadinya hadas dan dia tidak sadar, maka ya sudah, semua orang pingsan itu batal wudunya. Seperti itu, karena ini merupakan praduga yang besar. Walaupun mungkin dia tidak kentut, walaupun mungkin dia tidak kencing, tapi karena dia tidak sadar, meragukan, maka daripada ragu-ragu, ya sudah, wudu saja. Seperti itu. Atau tadkhiyatin naum, tadkhiyatin naum, atau tidur yang nyenyak, tidur yang nyenyak. Tidur itu bukan hadas, tetapi adalah suatu madhana, tempat yang menyebabkan praduga besar terjadinya hadas, tetapi dia tidak sadar. Orang tidur nyenyak tentu tidak sadar. Nah, seperti wal-ilma insan, wal-junud gila, orang hilang akal, ya. Ini semuanya adalah sebab pembatal wudu yang merupakan penghantar terjadinya hadas. Bukan hadas, tetapi sesuatu yang bisa menyebabkan praduga besar terjadinya hadas di situ. Baik. Fa'inna za ilal akli layuhis bima yahsulu minu. Karena orang yang hilang akalnya, baik dengan pingsan ataupun tidur ataupun gila, itu dia tidak merasa dengan apa-apa yang terjadi pada dirinya. Dia tidak sadar. Dia tentu tidak sadar. Dia kuning sana, kuning sini tidak sadar. maka orang tidur minyak ya sudah di situ wudu. Tidur minyak itu membatalkan wudu. Tetapi bukan tidurnya yang membatalkan, tetapi apa-apa yang terjadi di dalam tidur itu yang dia tidak sadar. Maka Islam menghilangkan keraguan-keraguan yang ada di dalam seorang manusia. Jadi orang tidur minyak sudah wudu untuk menghilangkan keraguan ini. Karena orang tidur minyak itu kemungkinan besar dia tentu tidak sadar. Wa uqimat al-mamannatu maqam al-hadith. Maka praduga, sesuatu yang mengantarkan praduga tentang terjadinya hadas itu dianggap sesuai seperti hadas itu sendiri, menggantikan kedudukan hadas. Baik, nah itu kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan, pembatal wudu dilihat dari sisi dan bendanya adalah terbagi dua. Yang pertama, pembatal-pembatal wudu yang berupa hadas. Dan yang kedua adalah pembatal-pembatal wudu yang merupakan praduga-praduga yang kita mengantarkan hadas. Baik, nah seperti itu. Kemudian itu pembagian dari sisi bendanya. Kemudian kalau pembatal wudu dilihat dari sisi ada perselisihan dan tidak adanya perselisihan juga terbagi dua nanti. Nah, pembatal-pembatal wudhu yang mujmah, yang disepakati, ada dalil-dalil yang jelas, dan ada pembatal-pembatal wudhu yang ada khilaf di sini. Nah, baik, nanti kita akan bahas secara terperinci dari penjelasan sesuai kaidah. Itu secara umum seperti itu ya, sebagai dijual. Nah, kemudian wa ilaika bayanu dzalika bitafsil. Kemudian setelah itu akan diterangkan secara terperinci. Secara umum sebagai dijual. Kemudian perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, pembatal wudu yang pertama adalah al-kharijun min sabili. Segala sesuatu yang keluar dari jalan. Jalan depan ataupun belakang, yaitu kubur maupun dubur. Segala sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, kubur maupun dubur. Baik, dasarnya saya ingin menjelaskan Al-Qarij. Al-Qarij itu ada Al-Islam yang bermakna istimrok, yang bermakna umum. Jadi segala sesuatu yang keluar, segala sesuatu yang keluar itu mencakup semuanya. Baik yang keluar itu sesuatu yang muhtad, muhtad sesuatu yang biasa, yang rutin apa? Yang biasa keluar, rutin apa mas hari sopannya? Sesuatu yang rutin biasa keluar dari dua jalan. Apa misalnya? Anjing itu sesuatu yang rutin biasa ya. Nah, seperti itu. Ataupun yang ghairu muhtad, yang segala sesuatu yang keluar, tapi bukan hal yang biasa keluar. Apa contohnya? Minta belajar saya. Yang enggak biasa, ini karena penyakit atau apa misalnya. Keluar, tiba-tiba keluar dari dubur. Kalau sakit apa cacingnya misalkan keluar cacing ya, seperti itu. Ini sesuatu yang tidak biasa, ada tidak semua orang ya kan? Seperti itu juga termasuk. Nah, segala sesuatu yang keluar, baik yang biasa, rutin, air kencing, buang air besar, ataupun yang tidak biasa, seperti cacing misalnya. Kalau orang cacing yang keluar cacing, atau jarak orang mungkin punya penyakit keluar darah apa cairan ambeien atau apa keluar darah dari dubunnya atau keluar nanah. Nah seperti ini sesuatu yang tidak normal ya, tidak normal. Ini pun membatalkan wudu. Baik. Kalau keluarnya di mana, di dua jalan tadi, menurut pendapat yang lebih kuat. Baik, ataupun segala sesuatu ini mencakup sesuatu yang suci ataupun sesuatu yang net, baik yang keluar, segala sesuatu yang keluar itu berupa benda-benda yang suci ataupun benda-benda yang net. Nah, contohnya benda suci yang keluar, apa contohnya misalnya, apa aja? Mani itu suci, keluar. Baik, itu membatalkan wudhu. nah menyebabkan mandi, segala sesuatu yang menyebabkan mandi itu batalkan wudu, tahir. Nah, walaupun budaya suci, batalkan wudu atau najis dia air tinggi najis. Baik. Nah, intinya al-qal itu segala sesuatu yang keluar, itu mencakup segala sesuatu yang keluar secara normal, biasa, air tinggi, BAB, ataupun yang tidak normal, yang tidak biasa, berupa cacing, berupa nanah, berupa darah, ataupun sesuatu yang suci, seperti mani, ataupun sesuatu yang najis. Pokoknya, segala sesuatu yang keluar dari situ, dua jalan itu membatalkan wudu. Nah, seperti ini. Tidak perlu bingung, artinya bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu. Pokoknya segala sesuatu. Ay, min makhrajil qaul wal qaul. Yaitu, yang dimaksud tadi itu dari makhraj, yaitu tempat keluarnya baul wal khari, yaitu kubur dan jubur. Wal khari minat tabir, dan benda-benda yang keluar dari jalan ini, imma bisa berupa an yakuna baulan, bisa berupa air kencing. Nah, au mani atau maniyan, bisa berupa mani, baul, najis, mani, suci. Au madyan atau mani, nah mani juga keluar. Aucam istihadah atau darah istihadah, au wa'itan atau apa birah, au rihan atau rupa angin, yaitu kentut. Nah, itu yaitu kentut, itu suatu yang suci dan suatu yang normal. Segala suatu yang keluar bisa berupa itu, bisa berupa apa saja. Nah, itu yaitu fa'idkan al-farid baulan au wa'itan. Kalau seandainya yang keluar itu berupa air kencing ataupun air besar, atau air besar, bahwa nasidu lidhudu binasri wa ijma, maka air kencing ataupun air besar itu merupakan membatal wudu binas dengan nas wa ijma, dan ijma itu tidak ada perbedaan. Nasnya jelas Al-Quran dan Sunnah, sehingga karena kejelasan itu para ulama pun tidak berbeda pendapat. Apa dalilnya? Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fi mujibatul wudu, di dalam permasalahan sesuatu yang mewajibkan untuk wudu, mengulang wudu. Aw ja'a ahadun minkum minal ghaib. Al-Ma'idah yang ke-6, yaitu jika kalian datang dari ghaib, habis bawah air besar. Nah, harus bawah air besar, harus berwudu, mengulang wudunya. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa air besar itu membatalkan wudu. Tapi ataupun ini dari Al-Quran, sedangkan dalil dari hadis atau dari sunnah Nabi. Nah, dari hadis Sufyan bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah atau Sufyan bin Affan berkata, amarana Rasulullah SAW bila kunna safara alla nanti'a kifafana salata ayyamin wala yasihat illa min janaba walakin min baulin au naumin au ba'idin. Nah, yaitu kemarin hadis yang tentang mengusap kaos kaki, bahwa Sofyan bin Affan berkata, Rasulullah memerintahkan kepada kami kalau kami pergi bepergian dan memakai kaos kaki, tidak perlu untuk melepas kaos kaki kami. Nah, kalau berwudu, kalau terjadi hadas, kecuali kalau terjadi janabah, yaitu junub atau hadas akbar. Kalau misalnya cuma berupa buang air kecil atau naum atau tidur atau buang air kecil, tidak perlu melepas kaos kakinya. Nah, hal ini menunjukkan kalau buang air kecil atau buang air besar dan tidur itu merupakan hajat yang sesuatu yang batalkan wudu. Nah, ini juga menjadi yang menunjukkan bahwa buang air kecil itu termasuk pembatal wudu dan buang air besar dari hajat saja. Baik, kemudian yang selanjutnya, wa in kana Kalau seandainya yang keluar dari dua jalan dari berupa mani, atau madyan atau mani, fahuwa yang kudul wudu'a, maka juga dua hal tadi membatalkan wudu. Tidaklah tentang hadis berdasarkan hadis. Nah, dua hal tadi berdasarkan hadis. As-sahihah yang sahih. Nah, hadisnya apa yang sahih? Yang menunjukkan mani itu membatalkan wudu. Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu berasal dari air. Nah, mani maksudnya apa? Bahwa seseorang itu wajib mandi kalau mengeluarkan air mani. Sesungguhnya air itu berasal dari air. Maksudnya apa? Air berupa dari air itu berasal dari air. Itu maksudnya apa? Orang wajib mandi pakai air kalau dia mengeluarkan air mani. Maka seseorang yang mengeluarkan air mani itu wajib mandi janabah. Wajib untuk mandi janabah. Dan tentu saja lebih habis apa? Lebih lagi untuk mengulang wudu karena terhadap apa? Segala sesuatu yang mewajibkan mandi ini mewajibkan untuk wudu. Nah, kaidahnya seperti itu. Jadi ini hadis atau dalil yang kita mandi itu membatalkan wudu. Au mandian atau mandi. Dalilnya apa? Mandi membatalkan wudu. Hadisnya Ali bin Abi Thalib pada waktu bertanya memerintahkan Mikdad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa dia malu bertanya sendiri kepada Rasulullah bahwa beliau adalah orang yang banyak mengeluarkan mani mentah. Nah, kemudian bagaimana hukumnya kalau orang mengeluarkan mani? Maka Rasulullah SAW bersabda, apa itu? Dan taraka sunnah tawassul, yaitu engkau suci kemaluanmu kepada saya itu wudu. Nah, ini Rasulullah memerintahkan untuk mengulang wudu setelah disuci kemaluannya. Kemudian setelah itu berwudu. Hal ini menunjukkan bahwa keluarnya air mani itu membatalkan wudu. Baik, itu dua hadis yang menunjukkan tentang pembatal wudu dua hari tadi. Wa hadal ijma'a ala dhalika Ibnu al-Mundhir wa ghayruhu. Kemudian juga Ibnu al-Mundhir juga menghikayatkan ijma'. Nah, menceritakan adanya ijma' tentang bahwa mani dan mati itu pembatal wudu. Ijma' kesepakatan ulama umat Islam Ibnu al-Mundhir dan lainnya. Bisa dilihat di kitab Al-Awsat. Nah, sorry. Kemudian yang selanjutnya, wakada dan demikian pula, ini masih membahas tentang segala sesuatu yang keluar. Jadi dua jalan, wakada yang kudu kudu juga al-istihara. Dan seperti itu pula, kalau yang keluar itu berupa darah istihara. Itu membatalkan wudu. Seorang wanita keluar darah istihara. Darah istihara adalah darah yang disebabkan karena suatu penyakit atau suatu benturan. Nah, dia berasal dari urat dan biasanya keluar dengan banyak secara terus menerus, sebulan terus menerus, dua bulan, tiga bulan, bahkan ada setahun seperti itu keluar darah terus, darah penyakit, bukan darah haid, bukan darah nifas, tapi darah karena penyakit. Kalau darah haid itu darah yang berasal dari rahim. Kalau darah nifas itu berasal mengiringi kelahiran. Kalau ada seorang wanita tidak melahirkan dan juga bukan darah haid, kebiasaan darah haidnya bulanannya dia tahu, tiba-tiba keluar darah. Nah, penyakit karena jatuh mungkin atau terpleset kemudian keluar darah. Darinya. Maka darah karena penyakit atau karena benturan ini membatalkan wudu. Baik. Wa huwa damu fasadi, yang dimaksud darah istihara adalah darah kuasa, darah rusak. Darah rusak maksudnya darah yang berada di tubuh. Wala dam haid, bukan darah haid. Sorry, bukan karena penyakit ataupun karena benturan. Bukan darah yang berasal dari rahim yang keluar secara otomatis, keluar secara apa? Normal seperti itu. Darah alami, kalau darah haid alami, kalau darah istihadah itu bukan alami karena penyakit ataupun karena benturan. Baik, dalilnya apa? Lihati Fatimah binti Abi Hubayb. Dalil yang menunjukkan darah istihadah untuk membatalkan wudu adalah hadisnya Fatimah bin Abi Hubayb annaha kanat tustahadu, bahwa beliau adalah seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Mengeluarkan darah terus-menerus. Sebulan penuh, dua bulan penuh tanpa berhenti karena penyakit. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada Fatimah, fatawaddi wa salli, hendaklah kamu apa tetap hendaklah kamu apa wudu kemudian salat. Setiap datang waktu salat kamu wudu, wudu dan setelah itu salat. Fa inama huwa hayrun, karena darah itu adalah darah yang berasal dari urat, dari penyakit, bukan darah haid. Jadi kamu tetap sholat. Sebelum sholat harus wudhu, mengulang wudhu. Sehingga apa? Dari hadis ini menunjukkan bahwa setiap keluar darah istihadah, maka wanita tadi sebelum sholat harus berwudhu. Nah, karena darah dengan keluarnya darah ini dari dua jalan tadi atau jalan, kalau itu dari kubur ya, itu membatalkan wudhu, sehingga harus wudhu setiap kali hendak sholat. Nah, Rasulullah memerintahkan untuk wudhu, mengulang wudhu setiap hendak sholat. Rawahu Abu Dawud wa Dharqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Dharqutni. Wa qala isnadun kulluhum thiqah, dan berkata bahwa isnadnya semuanya thiqah, perawi-perawinya thiqah. Nah, ini darah istihadah. Baik. Wa kadha yanqudhu al-wudhu'a, kemudian setelahnya, dan juga membatalkan wudhu furujur rih bi dalalati al-ahadits sahihah wa bil ijma'. Dan demikian pula membatalkan wudhu segala sesuatu yang keluar dari dua jalan berupa rih, berupa angin. Angin ini bisa keluar dari belakang, bisa dari depan, terutama kalau wanita ya. Angin kentut dari depan ini bisa, kalau seorang wanita, kalau laki-laki tidak bisa. Baik, ini membatalkan wudhu. Berdasarkan hadis yang sahih dari ijma'. Dalilnya apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yaqbalullahu salata ahadikum ila ahdatha hatta yatawadda. Nah, Allah Subhanahu wa taala, atau artinya Allah tidak akan menerima salat kalian, salat salat salat orang kalian jika kalian berhadas sampai kalian berwudu, mengulang wudunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi man sabqa. Baik. Kemudian ada orang bertanya, wa mal hadas ya Abu Hurairah, ini yang meriwayatkan Abu Hurairah. Dalam hadis ini Rasul bersabda, Allah tidak akan menerima sholat kalian kalau kalian berhadas sampai kalian wudu. Hadas itu apa? Ada orang bertanya hadas itu apa? Maka Abu Hurairah mengatakan hadas itu apa? Usahu wal dhurrah atau dhurrah, yaitu apa? Hadas itu diantara contohnya adalah usahu, usahu itu adalah kentut tanpa suara, dan dhurrah yaitu kentut dengan suara. Nah, di sini dijelaskan bahwa keluarnya angin baik dengan suara atau tidak dengan suara ini membatalkan wudu dan termasuk hadas. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalil yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman syakka hal qara minhu rihun aw la?" Berkata menjelaskan kepada orang yang ragu-ragu apakah sudah keluar angin di dari dalam dirinya atau belum, maka beliau bersabda, la yansharif hatta yasma' qawtan aw yajri al-yajri riha. Jangan kau keluar membatalkan sholat sampai kau benar-benar yakin mendengar suara ataupun kamu mendapati angin atau mencium ada yang angin. Baik, maksud mendengar suara ini ada yakin, ini dia yakin, bukan berarti harus ada suara, tidak. Kalau dia yakin tentu walaupun tidak bersuara, nah maka juga batal. Intinya bagaimana kamu itu jangan batalkan sholat sampai kamu benar-benar yakin tentu, bukan hanya khayal-khayalan, bukan hanya bisik-bisikan atau suara-suara di dalam perut, tidak, sampai benar-benar keluar dari dulu, baik bersuara ataupun tidak, kamu harus yakin seperti itu. Nah, dua dalil ini menunjukkan bahwa sentuh pun atau angin pun membatalkan wudu. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Wa amal al-khariju minal badan minal badani min ghairi sabilain. Sedangkan segala sesuatu yang keluar dari badan akan tetapi bukan dari dua jalan. Kadang seperti darah, darah contohnya apa, keluar darah selain dari dua jalan apa contohnya, misalnya kalau misalnya kalau ini terlihat bisa keluar darah, apakah bisa itu batalkan wudu? Wal qai atau mutah, mutah keluar dari mulut makanan, warwah keluar darah misalnya luka tangannya kena pisau kemudian keluar darah dari tangannya seperti ataupun misalnya juga keluar darah, pak seperti ini apakah membatalkan wudu? Segala sesuatu yang keluar dari dalam tubuh tapi bukan dari dua jalan, dari tangan, dari mulut, dari hidung, seperti apa membatalkan wudu? Maka beliau berkata, Kau itu tidak banyak hadirin. Maka ini tempat adanya perselisihan antara para ulama. Seperti itu, apakah mimisan atau keluar dari jarak apa, kena pisau, kena kulit, kena sabit ataupun mutah, apakah bacaan itu ada perbedaan. Hal yang kutu doa awalah yang kutu, apakah semuanya jadi batalkan doa atau tidak? Adal kaumai. Nah, yang masyhur ada dua pendapat. Warroji akan tadi yang lebih kuat. Annahu la yankut, bahwa semua hal jadi tidaklah membatalkan. Nah, yang lebih kuat seperti itu benar. Bahwa segala sesuatu yang keluar, tetapi bukan dari dua jalan tadi, itu tidak membatalkan wudu. Berupa mimisan, atau berupa luka, atau berupa muka, semuanya tidak membatalkan wudu. Nah, lagi kalau tawar soal guru yang bilang kilat datanya ahsan, apabila kalau ada orang mengulang wudunya hanya untuk menghindari adanya perselisihan, maka juga bagus. Nah, tapi jangan lihat ini itu suatu keharusan. Ya, yang kuasa yang kuat yang mana? Baik. Nah, darinya antara lain bahwa sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daru dan juga nah dengan sanad yang sahih bahwa ihtajama Rasulullah SAW thumma shalla wa lam yatawadda. Rasulullah SAW pernah berbekam kemudian setelah itu sholat tanpa mengulang wudunya. Nah, bekam itu mengeluarkan darah, ya kan? Kemudian Rasulullah sholat tanpa mengulang wudunya, hal ini menunjukkan bahwa darah, keluarnya darah baik dari hidung ataupun tengkuk ataupun badan yang lain tidak batal wudu. Nah, kata dia kuat, lebih kuat dan karena apa? Hukum asal, hukum asal seseorang itu kalau sudah berwudu sah dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya semuanya, itu dia berada di kesucian. Sampai ada dalil yang jelas yang membatalkannya. Kalau tidak ada dalil yang jelas membatalkannya, apakah ada dalil mengisahkan itu pembatasan wudhu, apakah ada dalil muntah di pembatasan wudhu datang dan jadi yang jelas? Kalau tidak terjadi, maka kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya suci, belum batal. Nah, ini yang dilakukan seorang Islam dan Tenial dan Serotain dan beliau secara kaum. Nah, soal ini salah satu yang keluar tapi bukan dari keluarga. Kemudian permasalahan berikutnya, bagaimana kalau air kencing ataupun diambil atau apa namanya kotoran yang besar, tapi tidak keluar dari dua jalan. Bisakah air kencing keluar bukan dari kubur atau mungkin buang air besar bukan berasal dari kubur? Saya tidak akan lihat. Saya naik mana? Lain lagi ya, kalau sakit dari koma di apa namanya di ICU atau di mana sedang tidak sadar itu biasanya mungkin selang, ya air kencingnya selang atau mungkin diambil dari perut langsung. Seperti bagaimana hukumnya kalau air kencing ini keluar atau kotoran manusia keluar tapi bukan dari buah jalan? Nah, maka ada perbedaan pendapat pula, seperti yang lebih kuat, yaitu dengan diuji bahwa kalau tempat keluarnya itu berada di bawah lambung atau di bawah pencernaan, maka pembatasan dulu. Tetapi kalau tempat keluarnya itu apa, di atas lambung, atau di atas alat pencernaan, maka tidak dibatalkan. Nah, seperti itu yang dijelaskan pada surat ini dan sangat mungkin. Nah, kalau tempat keluarnya tadi itu berada di bawah alat pencernaan lambung, usus seperti itu, maka batal. Jadi ini boleh ada di mana? Alat tadi kalau lambungnya tidak ada sekarang di atas itu tidak batal. Dianggap seperti mentah makanan yang ditumpahkan. Nah, seperti saya sampai ini mungkin kelasan kita bicara berapa yang perlu kita selesaikan pada teman berikutnya. Sebelum kita tutup, ini ada tanya. Dengan bicara kita bisa ada dengan saya yang kita pernah membuat yang aktif. Terus ada yang mengaku dan biasanya pakai makan yang tempat seperti itu. Dalam setiap dia memberikan seorang praktiknya dalam apa sebenarnya seperti apa? Apakah kamu siang mulai terus pembersihnya dilepas diganti, disitu lagi kalau dia akan mengalir prakteknya yaitu sebelum dia sholat, sebelum dia sholat itu dia berwudu, dia berwudu kemudian kalau hukum darahnya, hukum keluarnya darah itu darahnya itu suci, artinya darah istihabah secara yang suci. Jadi yang penting dia pakai pampers atau apa pembalut wanita yang menjaga darahnya itu agar tidak tercecer-cecer dan tidak perlu diganti, tidak perlu diganti. Artinya apa pampersnya itu setiap kali sholat diganti tidak. Yang penting dia memakai dan setiap kali sholat dia harus wudu, itu yang penting prakteknya. Ya, kalau sholat zuhur dia berwudu, nanti asar dia berwudu lagi, maghrib berwudu lagi. Nah, dan masalah pampers ataupun pembalutnya tidak perlu diganti. Nah, seperti ini. Ini hukumnya seperti salah satu orang yang sering buang apa? Kalau laki-laki itu ada yang punya penyakit apa kalau apa penyakitnya, pokoknya keluar air kencing terus. Beliau sama. Kalau ada orang lagi yang punya penyakit keluar air kencing terus tidak bisa mengendalikan sama. Dia pakai semacam pamper. Kemudian siapkan sholat, dia sholat wudu. Walaupun di dalam dirinya ada najis, tapi memang tidak bisa dihindari. Seperti keluar kencing seperti dia pakai pembalut atau apa pamper tadi dia artinya menjaga sarungnya atau celananya tidak terkena air kencing, kemudian dia sholat. Kalau seperti itu. Nah, walau dalam sholat. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.